Baik. Wasil, kita lanjutkan dengan jalsah kelima. Ha maftuhah. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha keluar dari wasatul halqi, dari tengah-tengah tenggorokan. Baik, atau kerongkongan. Baik. Ha memiliki sifat-sifat di antaranya al-hams, yakni menghadirkan nafas, ar-rakhawah, dan juga istifal. Istifal yakni tipis. Ha. Ha. Ha. Ha. Baik. Naqra. Kita baca ba ha. Ba ha. Ta ha. Ta ha. Ja ha. Ja ha. Ha ja ba. Ha ja ba. Ha ba ba. Ha ba ba. Ha fa fa. Ha sa sa. Ha ja ja. Ha ja ja. Ba ha ha. Ba ha ha. A ba ta fa ja ha. A ba ta sa ha.